السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fil din, azakumullah. Sebelum kita mulai kajian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan adab dalam majlis. Ini sudah sering disampaikan dan diumumkan oleh pembawa acara. Adab-adab itu dijaga. Artinya tentang dari mulai kita niatnya datang ke tempat ini harus ikhlas karena Allah, kemudian bawa buku, bawa catatan, dengarkan, diam, HP semua dimatikan, itu dijaga adab itu tuh selama-lamanya tuh, berkaitan dengan adab dalam thalabul ilmi. Jangan bicara, dengarkan diam, supaya antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan majlis ini dari mulai awal sampai akhir antum dengarkan. Gak bisa antum pulang di tengah jalan. Antum mau thalabul ilmi, mau dapat ilmu yang bermanfaat, sudah niat dari rumah, antum tinggalkan rumah antum, pekerjaan dan segala macam untuk ngaji. Sampai di sini baru separuh ditinggal. Ini enggak punya adab. Kadang-kadang pas pertanyaan semua berdiri. Pulang, antum ini enggak punya adab. Enggak punya akhlak antum tuh. Kalau ngaji itu dengarkan sampai terakhir. Bukan tanya jawab, antum pulang. Mana ada seperti itu? Itu enggak punya adab itu. Kalau antum enggak mau ngaji, jangan datang. Saya enggak mau lihat lagi tanya jawab, antum berdiri. Ini enggak punya adab ini. Bejat akhlaknya. Jangan diulangi lagi. Seperti itu. Kalau antum mau dengarkan kajian sampai akhir. Justru kadang-kadang ditanya jawab, itulah banyak ilmu yang bermanfaat. Ditanya jawab itu. Dengarkan sampai akhir. Jangan bicara. Kadang-kadang juga udah ditanya jawab, ngobrol, kayak udah selesai pengajian. Yang laki ngobrol, yang perempuan apa lagi? Ngobrol. Gak boleh ngobrol. Adab dalam majlis ilmu antum jaga. Gitu. Kadang-kadang sudah baru selesai, belum tanya jawab, antum sudah nyalakan HP. Ini gak punya adab ini. Jadi jangan diulangi itu. Adab majlis ilmu penting. Karena ketika kita datang ini, kata Nabi sasam ke majlis zikir. Majlis zikir Nabi menyebutkan dengan apa? Nabi ketika menyebutkan majlis zikir, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Riyadul Jannah, taman-taman surga. Anu enggak main-main tuh datang ke majelis ilmu. Hilaku dzikir, kata Rasulullah, Riyadul Jannah. Idza marartum bi Riyadil Jannati farta'u. Apabila kalian melewati majelis zikir, kalian diam di situ. Duduk dengan tenang di situ. Farta'u. Kata Nabi SAW, apabila kalian melewati taman-taman surga, diam di situ. Idza marartum bi Riyadil Jannah. Nabi menyebutkan dengan kalimat idza marartum bi Riyadil Jannah. Apabila kalian melewati taman-taman surga, tertahu, kalian diam di situ. Duduk dengarkan. Ditanya, "Wa ma Riyadil Jannah?" Rasulullah, "Hilaku dzikir." Yaitu tempatnya zikir. Majlis ilmu ini majlis zikir, majlis ilmu. Seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf, yang dikatakan majlis zikir ya majlis ilmu. Yang mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang bagaimana kita ibadah kepada Allah, mengajarkan tentang sholat dan yang itu majlis zikir. Antum dengarkan diam, dan itu kenikmatan. Antum berada di majlis zikir, itu kenikmatan. Kita sudah sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan permainan segala macam. Jangan sampai majlis ilmu dibawa seperti majlis permainan, jangan. Antum beda nih majlis ilmu dengan majlis yang lain, beda dengan semuanya. Manfaatin kesempatan ini yang Allah berikan kepada kita agar antum mendapatkan ilmu bermanfaat. Maka saya lihat banyak pelajar-pelajar talabul ilmi enggak banyak yang tidak manfaat ilmunya, ya karena itu enggak jaga adab. Adabnya enggak dijaga. Antum niatkan semua karena Allah, antum ingin mengambil manfaat dari majlis ini supaya antum bisa mengamalkan, dan dengan itu antum juga bisa merasakan kenikmatan, kelezatan, manisnya iman dan yang lainnya lah, pahala yang besar dari ilmu yang disampaikan itu. Antum ingat tuh, perhatikan, karena ini majlis ilmu. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan kepada antum, nanti gunakan kesempatan antum setelah pulang itu, antum buka lagi kitab-kitabnya, baca lagi. Ini kajian sekarang ini kajian yang terakhir di tahun ini, jadi kita libur nanti sampai tahun depan insyaallah, gak tahu sampai akhir Januari atau Februari, wallahu alam. Kalau kita ada umur dan sehat, itu aja, dua tuh, ada umur dan sehat. Ada umur gak ada sehat, ya gak bisa apa-apa. Kalau sehat gak ada umur juga gak bisa apa-apa, meninggal udah. Dan Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama yaitu nikmat sehat. Yang kedua waktu luang. Ada orang dikasih sehat tapi waktunya enggak luang. Ada yang dikasih waktu luang dia tidak sehat. Maka dua ini kata Nabi penting antum gunakan kesempatan ini. Sehat dan waktu luang. Jadi setelah ini kita libur sampai nanti akhir Januari atau awal Februari, antum gunakan tuh murojaah. Baca lagi nih bukunya dari awal sampai akhir. Antum baca lagi buku Menuntut Ilmu Jam Surga dari awal sampai akhir. Antum baca lagi syarah Kitab Tauhid dari awal sampai akhir. Murojaah. Samping yang sudah saya sampaikan, sehari baca Quran berapa juz? Nah, kalau liburan 3 juz satu hari. Kalau sehari 1 juz, berarti kalau liburan nambah 2 juz sehari. Harus baca. Harus baca. Orang beriman, orang muslim harus baca Quran. Dan tiap hari harus baca Quran. Enggak bisa tinggal itu. Pagi, siang kerja. Sibuk dengan urusan. Sore, ba'da maghrib, malam. 3 waktu itu, pagi, sore, kemudian malam. Bisa tuh, pagi 1 juz, sore 1 juz, malam 1 juz. Enggak bisa, ya sudah, 2 waktu. Pagi sama malam. Ya antum gunakan kesempatan itu. Ini nasihat untuk semuanya. Untuk pelajar dan juga para ustaz. Karena para ustaz juga banyak yang enggak baca Quran. Jadi harus baca Quran. Yang ikhwan dan akhwat, laki dan perempuan, gunakan kesempatan ini agar antum bermanfaat. Ikhwan fi din, jazakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk, masih kita bahas poin yang ke-65 tentang al-wala wal-bara. Sekarang kita masuk poin yang E. Iya. Konsekuensi akidah al-bara. Yang ngaji, iya. Ahlus sunnah memandang bahwa dalam al-bara, bara itu artinya berlepas diri. Berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan, kekafiran, penyembahan kepada selain Allah dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu berlepas diri. Ini bara. Jadi Ahlus sunnah memandang bahwa al-bara terdapat hak-hak yang harus dipenuhi. Yang pertama, membenci syirik dan kufur serta penganut-penganutnya dan senantiasa berlepas dari mereka. Artinya membenci syirik dan kufur, artinya membenci syirik dan penganutnya, maksudnya orang musyrik. Membenci kufur dan penganutnya, maksudnya orang kafir. Kita membenci orang kafir karena agama. Kita membenci orang musyrik karena agama. Karena Allah membenci kemusyrikan, Allah membenci kekafiran. Wala yardha li'ibadihil kufur. Allah tidak redha kepada kekufuran. Allah enggak redha. Jadi kita membenci karena Allah. Sekarang kita lihat di sini dibawakan ayat dalam surah Az-Zukhruf. Kurang satu ayat, mestinya sampai ayat 28, di sini kurang satu ayat. Surah Zuhruf ayat 26 sampai ayat 28. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila ladzi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah akan menunjuki aku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepadanya, maksudnya kepada kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Antum perhatikan dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Artinya Ibrahim alaihi salatu wassalam menyatakan terang-terangan kepada bapaknya dan kaumnya berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Bapaknya membuat patung, bapaknya menyembah patung. Dan Nabi Ibrahim sudah ingatkan, Nabi Ibrahim AS sudah mengingatkan dengan kalimat-kalimat yang baik sekali, dengan kalimat yang lemah lembut kepada bapaknya, supaya bapaknya kembali, supaya bapaknya itu mengikuti Ibrahim. Tapi bapaknya tidak mau. Antum lihat nasihat Nabi Ibrahim kepada bapaknya dengan kalimat yang lemah lembut di dalam surah Maryam. Dari mulai ayat 41 di surah Maryam, surah 19, dari mulai ayat 41. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ingatlah di dalam Al-Qur'an tentang kisahnya Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang jujur dan dia seorang nabi. Idqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa yughni 'anka syai'a. Idqala li abihi, ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Patung yang disembah enggak mendengar. Wa la yubsir, tidak melihat patung. Sama dengan pohon, batu, orang yang mati, dia tidak mendengar dan tidak melihat. Wa la yughni 'anka syai'a, dan tidak memberikan manfaat kepada kamu sedikit pun juga. Ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu, itu wahyu dari Allah. Telah datang kepadaku ilmu, wahyu dari Allah. Malam yatika, yang tidak datang kepadamu, fattabi'ni, ikuti aku. Karena Ibrahim di atas jalan yang lurus, mendapatkan wahyu dari Allah. Fattabi'ni, ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjuki kamu ke jalan yang lurus. Ya abati, wahai bapakku, la ta'budi syaitan, jangan kau menyembah syaitan. Ketika orang menyembah patung, menyembah kubur, menyembah batu, yang diikut oleh dia siapa? Syaitan. Maka langsung dikatakan, la ta'budi syaitan, jangan kau sembah syaitan. Inna syaitana kana rahmani asiyya, sesungguhnya syaitan itu dia sangat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati, wahai bapakku, inni akhafu ayyamassaka azabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku takut engkau akan terkena azab dari Allah, maka engkau akan menjadi wali syaitan. Kemudian dijawab oleh bapaknya, qal, bapaknya berkata, araqibun anta an alihati, araqibun anta an alihati, apakah engkau tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku? Kata bapaknya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la ilam tantahi la arjumannak wahjurni maliyya, kalau engkau tidak mau berhenti tetap mendakwakan aku, aku akan rejam kamu dan biarkan aku tinggalkan. Artinya di sini Nabi Ibrahim sudah berusaha mendakwakan bapaknya, bapaknya menolak. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Qala salamun alayka sa'astaghfiruka rabbi innaka nabi hafiyya. Sejahtera atas engkau, akan ditinggalkan gitu. Artinya sudah selamat tinggal sudah. Karena enggak mau mendengar dakwah, enggak mau mengikuti, aku akan berusaha untuk mintakan ampun untuk kamu. Innauka nabi hafiyah, sungguhnya Allah itu sayang kepadaku. Nabi Ibrahim waktu itu akan memintakan ampun, karena waktu itu belum tahu bapaknya mati dalam keadaan kafir. Tapi setelah tahu, enggak boleh memintakan ampun untuk orang kafir, karena Allah sudah menyebutkan demikian, seperti yang disebutkan di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah disebutkan, untuk melihat di ayat 113 114 At-Taubah 113 114, ma kana an-nabiy wal ladina amanu yastaghfiru al-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin setelah, walaupun mereka itu sanak kerabat, sudah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'ada iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la awwahun halim. Dan tidaklah istighfar Ibrahim kepada bapaknya melainkan karena janji yang dia janjikan kepada bapaknya, seperti ayat ini, sa'astaghfiru rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah, sudah berjanji. Kemudian falamma tabayyana, sesudah jelas bagi Ibrahim sampai akhir hayatnya bapaknya tidak beriman, annahu aduun lillah, bahwa bapaknya musuh bagi Allah, tabarra'a min, berlepas diri, tidak mintakan ampun lagi untuk bapaknya. Inna Ibrahim la awwahun alim, sungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang sabar dan orang yang penyantun, orang yang sabar, penyayang dan penyantun. Jadi ini penjelasan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Nabi Ibrahim mendakwakan dakwah ini

Ustaz. Alhamdulillah, baik, syukuran jazakallahu khair pada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak faedah yang telah kita simak bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi interaktif, sesi soal jawab. Dan alhamdulillah sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kami ajukan ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai tanggapan kita sebagai orang Islam, bagi mereka dari orang-orang Islam sendiri yang suka menyerang Islam ini, bolehkah menampilkan perkataan mereka, kemudian disusul ditampilkan juga bantahan ustad-ustad dari kita, yaitu ustad yang di atas sunnah, yang kebetulan membahas hal tersebut, kemudian diberikan judul yang bisa membuat menarik bagi banyak orang. Ustad, mohon penjelasan dan jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Tentang jawaban ini ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan potong-potong video, ngambil video orang, ini hukumnya haram dalam Islam kecuali dengan izin orangnya. Antum enggak boleh itu. Ini saya juga berkali-kali sampaikan juga kepada admin dari MIA, tolong itu dicari tuh orang-orang itu. Kenapa dia potong ceramah saya sepotong? Biarkan ceramah itu utuh, orang mau dengarkan. Alhamdulillah enggak dengarkan kena masalah. Tapi yang dipotong kadang-kadang menyakitkan hati orang. Dipotong bagian apa? Bagian bid'ahnya. Ya kan enggak boleh. Akhirnya orang benci kepada saya gara-gara yang dipotong bagian bid'ahnya. Mesti jangan, enggak boleh. Antum izin dulu. Ceramah itu yang terbaik, ya udah sebagaimana utuhnya ceramah itu. Gitu. Jangan dipotong, kecuali yang potong yang memang yang penceramahnya sendiri yang edit, gak ada masalah. Tapi antum potong, itu berbahaya. Dan ini udah sering, itu yang pertama. Gak boleh potong-potong video orang, gak boleh, hukumnya haram. Karena antum akan membuat ustaz itu nanti akan diserang oleh orang banyak. Jadi antum cari bagian-bagian yang kena kepada bid'ah atau syirik, gak boleh. Biarkanlah ceramah itu utuh, kan yang membawakan dalil, antum yang penting dalil disampaikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, antum mengadu domba orang. Nanti ceramah al-bidah, kemudian disebutkan ceramah saya. Manfaatnya apa? Enggak ada manfaat itu ceramah seperti itu. Ini namam namanya. Kata Nabi, la yadkhul jannata namam, enggak akan masuk surga tukang ngadu domba. Ini kan ngadu domba ini. Jadi kalau mau ceramah, utuh aja, biarkan dia ceramah sendiri, videonya sendiri, kita sendiri, jangan digabung. Digabung ini bikin fitnah gitu. Mereka itu punya murid atau tidak? Punya gak? Banyak. Saya juga punya murid banyak. Akhirnya nanti komentarnya itu menyakitkan hati komentarnya. Antum mau ustaz antum dicela habis-habisan di situ komentarnya. Kan gak boleh, antum jaga nama ustaz itu, jaga. Karena ini ilmu mulia, ilmu itu tinggi. Jangan sampai ilmu itu dihinakan oleh orang. Orang-orang bodoh kan yang ngikutin orang bodoh. Masa udah bilang banyak yang ngikutin ceramah karena itu banyak bahkan orang bodoh. Gitu. Kemudian yang ketiga ketika ada orang-orang, jadi ini nggak boleh ya, harus izin dan nggak boleh ngadu domba begitu, nggak boleh. Yang ketiga sama seperti tadi, seperti ada ceramah-ceramahnya tokoh-tokoh liberal, biarkan aja ceramah dia sendiri, ya kita sendiri aja. Jangan digabung, jangan. Gitu. Jadi jangan digabung. Jadi kalau ceramahnya kita, orang mau dengar ceramah kita, alhamdulillah nggak dengar kena masalah. Gitu. Nah, antum memperdengarkan ceramah orang ini, antum membuat orang ini dikenal sama orang banyak. Kan dilihat tuh. Apa semua kemudian orang mau dengar ceramahnya kita untuk membantah itu? Belum tentu. Sekarang videonya dia di setel nih. Umpamanya 3 menit. Yang video yang membantahnya 15 menit umpamanya. Sekarang yang 3 menit didengar, yang 15 menit dimatikan. Kan bisa. Yang 3 menit ini atau 5 menit ini yang ceramahnya dia masuk ke dalam hatinya dia, syubhatnya. Berbahaya enggak? Berbahaya, enggak keluar lagi sampai hari kiamat itu. Gimana antum ceramahnya tokoh al-bid'ah antum dengarkan? Tokohnya orang-orang yang sesat antum dengarkan? Gak boleh, dalam Islam gak boleh mendengarkan mereka, tidak boleh. Nah, sekarang digabung tuh dengan ustaz untuk membantah. Gak ada manfaat sama sekali. Yang manfaat, ya ustaz itu aja yang ceramah. Untuk membantah orang, gak perlu, kita gak perlu tahu juga siapa orang yang dibantah, gak perlu tahu. Gak perlu tunjolkan juga orang, gak ada manfaat sama sekali. Ketika ditonjolkan, tadinya gak dikenal, jadi kenal. Bahkan nanti anak-anak kecil, lihat tuh, oh, ini tokoh, ini idola saya nih, tokoh sesat ini. Iya, dengan ditampilkan gambarnya, anak-anak nanti akan ikut itu. Jangan, tutup mereka semuanya. Yang ditampilkan apa? Yang sunnah. Yang ditampilkan, yang betul-betul mengajarkan tauhid, Quran, sunnah, al-fahmi, salaf, itu yang ditampilkan. Jangan tokoh-tokoh yang sesat ditampilkan, gak ada manfaatnya sama sekali. Jadi itu gak boleh yang seperti ini. Kenapa? Nanti akan terjadi, orang-orang itu akan dengarkan ceramahnya mereka. Kan bisa jadi orang ada kesempatan ini, apalagi itu bawa mobil atau apa, yang dengar sepotong. Yang mana ceramahnya orang itu? Giliran bantahannya gak sempat dia. Apa gak masuk tuh syubhat? Kan setan terus tuh. Syubhat itu kata Imam Adz-Dzahabi, asyubah khattafa al-qulubu dha'ifa wa syubah khattafa, hati ini lemah, syubhat menyambar. Maka jangan. Jadi yang terbaik video itu biarkan aja apa adanya. Adapun ada video mereka, enggak usah dengarkan dan jangan tampilkan sama sekali. Tokohnya siapa, orangnya jangan. Jangan. Jelas yang seperti itu. Yang lain silakan. Alhamdulillah, baik. Syukur atas jawaban al-Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari penanya yang berada di Sumatera mengenai berbakti kepada orang tua dan al-walad wal-bara. Yaitu, Ustaz, saya memiliki orang tua yang masih kafir dan saya sering pulang ke rumah orang tua saya dan sering sekali mereka orang tua yang masih kafir untuk meminta saya mengantarkan mereka ke tempat ibadah mereka. Mohon nasihat ya Ustaz, bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua dalam keadaan orang tua masih kafir tersebut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Ketika antum masih punya orang tua yang masih kafir, antum bersyukur, antum berikan hidayah. Yang penting antum bersyukur dulu, antum dapat hidayah dari Islam. Antum harus ngaji, antum harus nuntut ilmu, antum harus belajar sampai paham agama. Yang kedua, antum doakan orang tua. Orang tua antum doakan siang dan malam agar Allah memberikan hidayah, bukan ampunan, bukan rahmat. Agar Allah memberikan hidayah. Terus siang malam antum doakan. Antum bangun tengah malam doa kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada orang tua saya agar dia masuk Islam. Gitu. Terus. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, ibunya dia masih kafir dan sering mencela Rasulullah SAW, sampai Abu Hurairah minta kepada Nabi tolong doakan. Abu Hurairah sudah berdoa, tapi kemudian minta kepada Nabi agar doakan. Nabi berdoa masuk Islam, ibunya Abu Hurairah. Jadi doa terus tuh, jangan tinggalkan. Yang ketiga, yaitu kita disuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah menyebutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan kamu bergaul dengan orang tua kamu dengan cara yang baik, meskipun dia kafir. Allah menceritakan tentang orang tua yang kafir, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaul dengan kedua dengan cara yang baik. Bergaul, artinya apa yang bisa kita berikan kepada dia, kita berikan. Karena tetap aja fitrah anak kepada orang tua, fitrah ya, ya mencintai orang tua karena yang melahirkan gitu. Bukan dia mencintai kekafirannya, bukan, tapi karena fitrah. Yang keempat, berkaitan dengan membantu dia dalam ibadah, tidak boleh. Sudah ada tadi di buku ini tentang hak tabarok, kita enggak boleh. Artinya dia minta antarkan ke gereja, ya enggak boleh. Kita enggak mau. Kalau untuk mengantarkan, kita enggak mau. Kita bilang enggak bisa. Saya enggak mau, ibu, untuk durhaka kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, saya enggak mau. Itu. Jadi dengan kalimat yang baik, kalimat yang lemah lembut, kita ucapkan kepada kedua orang tua kita, kita gak mau. Tapi tetap kita gak boleh membantu mereka dalam berbuat kesyirikan. Gak boleh membantu orang tua yang kafir dalam beribadah kepada selain Allah tidak boleh. Ada tadi dalilnya disebutkan dalam buku tadi. Ya, itu 4 poin untuk perhatikan. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Mohon nasihatnya kepada Ustaz yang pada saat ini belajar berbagai mazhab digemari oleh para penuntut ilmu, Ustaz. Apakah tepat yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut untuk mempelajari dari beberapa mazhab, Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya. Sebelum saya jawab, yang tadi saya tambahkan pertanyaan yang tadi yang kedua itu, dalilnya apa kita enggak boleh membantu orang tua kita atau saudara kita dalam berbuat kesyirikan atau ibadah kepada Allah? Dalilnya Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan dalam surah Al-Maidah. Dalam kalian tolong-menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian saling tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau dosa enggak boleh mengantarkan orang tua ke gereja atau juga acara-acara ibadah kepada Allah, ini termasuk perbuatan apa? Dosa dan permusuhan, enggak boleh. Itu dalilnya. Kemudian pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan ada sebagian pemuda yang baru belajar mengajak kepada mazhab. Ini memang ada sebagian pemuda yang tamat dari Madinah, tamat dari Yaman, kemudian juga dari Mesir, mereka bergabung ngajak untuk bermadhab. Ini yang dilakukan oleh mereka ini perbuatan yang akan membawa kepada perpecahan. Sebab dulu ketika imam-imam mazhab itu meninggal dunia dan kemudian diikuti mazhabnya, itu terjadi perpecahan yang besar. Imam-imam itu rahimahumullah sudah mengingatkan dari 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sudah ingatkan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Imam Malik juga mengatakan, kulluna raddun wa mardudun illa sahiba hadal qabr. Setiap kita ini berhak untuk menolak dan ditolak kecuali pemilik kubur ini, kecuali Rasulullah. Setelah wafatnya para imam, diikuti mazhab ini, terjadi peperangan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Sampai enggak boleh udah anak mazhab Syafi'i enggak boleh kawin dengan anak sampai perang. Dan besar itu kejadiannya. Kalau antum baca sejarah itu besar. Jangan diulangi lagi. Artinya imam-imam mazhab enggak pernah menyuruh untuk mengikuti mazhabnya, enggak pernah. Gitu. Kalau mau ditanya imam mazhab itu ikut siapa sih? Ikut Rasulullah. Kalau mau tanya lagi, mazhabnya Abu Bakar apa? Mazhabnya Umar apa? Ikut Rasulullah. Jadi ketika anda mengatakan mazhab siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau dikatakan Syafi'i, loh kenapa enggak Maliki? Kalau mereka katakan yang muda-muda, kan kita tinggal di Indonesia. Syafi'i enggak Hambali, ya kenapa enggak Hambali? Gitu. Kalau antum bilang boleh bermazhab, berarti boleh juga dong kita pilih mazhab. Apa enggak kacau itu nanti? Apa enggak rusak? Semua imam mazhab menyuruh kita untuk apa? Untuk kembali kepada apa? Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang satu masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian yang lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Allah menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih tentang masalah agama, satu aja, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada apa? Quran. Kembalikan kepada Rasul, kepada apa? Sunnah. Dan Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan perkara itu. Kitab Allah dan sunnahku. Jadi disuruh kita berpegang pada Quran sunnah, enggak disuruh kita berpegang pada apa? Mazhab. Nanti ketika orang sudah dipegang pada mazhab, mesti nanti ada apa? Pasti ada ta'asub fanatik. Dan mesti nanti ada banyak ribuan hadis yang dia tolak. Karena tidak sesuai dengan apa? Enggak sesuai dengan mazhab. Antum kembali lagi ke belakang nanti kita. Udah enggak, kita ikut mazhab aja. Meski udah dalil, ya rusak nanti agama dengan cara yang seperti ini. Jadi ini saya melihat gelagat yang seperti ini enggak disadari, ini merusak Islam. Enggak disadari bahwa ini akan merusak dakwah yang paling asasi dalam Islam, dakwah apa? Tauhid. Ini enggak disadari. Apa dakwah yang pertama kali ngajak orang mazhab atau tauhid? Tauhid. Ini dakwah mengajak mazhab ini merusak dakwah tauhid. Merusak dakwah tauhid. Justru kalau mereka berakal, yang mereka waras akalnya dan mereka punya ilmu, mereka pertama kali mendakwakan dakwah tauhid agar umat ini beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan syirik. Ini yang diajak oleh seluruh nabi dan rasul alaihi wasallam. Bukan mengajak kepada mazhab, bukan. Bukan mengajak kepada taklid, bukan. Mengajak orang bagaimana umat ini beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam. Mengajak orang mengikuti sunnah, menjauhkan beda. Mengajak orang untuk taat kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang perlu. Itu yang harus dihidupkan. Ini yang seperti ini akan ribut dengan sendirinya di antara mereka. Dan pasti ada pendapat-pendapat yang mereka saling tidak setuju antara satu dengan yang lain. Pasti udah. Karena mazhab. Kita mengembalikan orang kepada beliau. Akhirnya jumut lagi nanti. Sedangkan ilmu, kata Syekh Al-Albani, al-ilmu la yakbalu jumud. Al-ilmu la yakbalu jumud. Jumudan beku. Udah apa kata mazhab, ya udah begitu. Ini nih. Kayak kuda gini nih. Udah. Yang nengok kanan, yang nengok kiri, begitu aja udah. Itu jumud. Nah, kita sekarang mau diajak lagi untuk jumud. Udah. Ikut aja apa kata mazhab. Justru Allah dan Rasulnya menyuruh kita ikut dalil. Ikut apa? Ikut wahyu. Bukan ikut mazhab. Kalau dia ikut mazhab, mesti ada dalil yang akan ditinggal. Ribuan dalil yang akan ditinggalkan oleh dia. Karena banyak yang mazhab juga bertentangan dengan dalil. Banyak. Dan itu enggak salah untuk para imam. Karena para imam mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi, buang. Dan aku akan rujuk. Aku masih hidup atau sudah mati, aku akan rujuk. Artinya mengikuti dalil. Kalau semua imam mengatakan ikuti dalil, kenapa mengajak dalil? Kenapa mengajak orang pada mazhab? Ini akan merusak dakwah apa? Dakwah tauhid. Akan membuat nanti perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini enggak disadari nih, sama anak muda ini enggak disadari. Ya, karena kebodohan. Kebodohan. Dan ciri dari anak muda itu terlalu terburu-buru. Dan rata-rata mereka ini yang seperti Nabi sebutkan tentang khawarij apa? Hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Mereka ini masih muda-muda tapi apa? Bodoh, kata. Bodoh, sufaha. Nabi menyebutkan sufaha, safi. Mestinya dia berpikir, antum sekolah di Madinah, antum sekolah di Mesir, antum sekolah di Yaman, pulang ini untuk mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Agar umat beribadah hanya kepada Allah. Umat ini banyak masih berbuat syirik. Jutaan umat di Indonesia ini berbuat syirik. Menyembah kepada kubur, batu, pohon, dan yang lainnya. Kok antum masih sibuk dengan masalah fikih? Mudah, masalah fikih masalah mudah. Tidak sulit. Tapi ngajak umat itu mendakwahkan Allah ini butuh perjuangan. Bagaimana orang agar beribadah hanya kepada Allah? Itu tujuan kita. Allah menciptakan kita untuk itu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Itu yang antum ingat tuh. Bahwa kita sekolah, kita belajar, kita sampai ke Madinah, sampai punya gelar doktor, kita kemana? Tujuan kita pulang untuk mendakwakan dakwah tauhid, menjauhkan segala macam, mendakwakan dakwah sunnah, menjauhkan bid'ah. Meskipun dibenci oleh orang, meskipun dimusuhi oleh orang, itu sunnatullah. Enggak akan Allah rubah sunnah itu. Dibenci, dimusuhi, itu sunnatullah. Tapi dakwah enggak boleh berhenti selama ada langit dan bumi, sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Dakwah tauhid, tauhid dan tauhid ini perhatikan tuh. Jangan yang lain, jangan mazhab. Antum bikin pecah belah umat ini. Jangan. Dan pegang pada wahyu. Kita akan berada di atas siratul mustaqim. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratil mustaqim." Pegang dengan teguh wahyu yang Allah turun kepada kamu. Kamu berada di jalan yang lurus. Jangan pada mazhab, Quran wa sunnah ala fahmin salam. Kalau mengatakan, kan mazhab juga pegangnya Quran sunnah, apa semua? Tidak. Apa semua imam mazhab mengetahui tentang Quran sunnah? Ada yang dia enggak tahu juga. Ada yang dia belum dapat dalilnya. Ada juga yang dhaif yang kemudian dia pegang dengan pendapat yang dhaif itu. Ada. Tapi mereka mengatakan, tetap kembalikan semuanya kepada Quran dan sunnah. Semua yang mengatakan demikian. Ya, saya pikir cukup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Seperti yang saya umumkan bahwa mulai pekan depan kita libur sampai tahun berikutnya. Kalau antum mau tanya kapan mulainya, nanti kepada pengurus antum tanya. Jangan sekali-kali WA ke saya nanya kapan pengajian. Saya paling enggak senang ditanya tentang kajian itu. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.